Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واليوم الآخر dan kamu beriman terhadap hari akhirat. Ini adalah rukun iman yang kelima yang betul-betul merupakan perkara yang sangat mendasar dalam keimanan. Tidak akan ada manfaat keimanan seseorang kecuali dengan adanya keimanan terhadap negeri akhirat. Ingkar terhadap akhirat adalah keingkaran terhadap iman seluruhnya. Keimanan terhadap akhirat di dalamnya terkandung banyak hal. Hanya sebelum kita jelaskan hal ini, apa yang dimaksudkan dengan hari akhirat? Apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat itu? Hari akhirat adalah hari yang dibangkitkannya seluruh manusia pada hari itu untuk hisab, untuk dihitung, dan sekaligus dibalas. Dia diberi nama dengan hari akhirat sebab tak ada lagi hari setelahnya. Pada hari itu tetaplah penghuni surga dan tetaplah penghuni neraka. Hari ini adalah hari yang merupakan penampakan akan hakikat manusia. Apa kita, di mana kita, dan bagaimana kita, siapa teman kita, di mana kedudukan kita, bagaimana amalan kita sebenarnya, maka di sana seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan dengan jelas. Karena itu hendaknya kita permantap keimanan terhadap hari akhirat dan terus mempermantapnya, meningkatkan dan terus meningkatkan keimanan terhadap akhirat sehingga menjadikan hidup kita untuk akhirat, amalan kita untuk akhirat, ibadah kita untuk akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Syeikh Al-Utaymin rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-imanu bil yawmil akhir, al-imanu bil yawmil akhir yatadammanu thalathata umur. Keimanan terhadap hari akhir di dalamnya terkandung tiga hal. Ini bukan artinya keimanan terhadap akhirat terbatas pada tiga hal ini. Kita sudah katakan banyak perkara yang merupakan keharusan dalam keimanan terhadap hari akhirat. Yang kesimpulannya, semua perkara yang harus diyakini, harus kita imani berhubungan dengan hari akhirat itu sendiri serta berhubungan dengan pendahuluannya dan berbagai perkara yang berhubungan dengannya, ini masuk dalam keimanan terhadap negeri akhirat. Hanya Syekh rahimahullahu ta'ala sebutkan tiga hal yang merupakan tiga perkara yang sangat mendasar dalam keimanan terhadap akhirat, yang mencakup banyak perkara dari keimanan terhadap negeri akhirat. Tiga perkara itu kata beliau, al-awwal al-imanu bil-ba'd, keimanan terhadap al-ba'd. Yang kedua, al-imanu bil-hisab wal-jaza, keimanan terhadap hisab, perhitungan dan pembalasan. Serta yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar, keimanan terhadap surga dan neraka. Yang kelengkapannya mencakup semua hal yang berhubungan dengan perkara itu. Bahkan keimanan terhadap akhirat mencakup keimanan terhadap tanda-tanda hari akhirat. Pendahuluan-pendahuluan hari akhirat. Dan di dalamnya terkandung keimanan terhadap apa yang terjadi di alam barzah, apa yang terjadi di alam kubur, yang merupakan awal-awal memasuki kehidupan akhirat. Alam barzah adalah awal alam akhirat. Karena itulah kenikmatan di alam akhirat kita sudah akan rasakan sedikit di alam barzah. Bagi mereka akan merasakan kenikmat. Sebaliknya, siksaan di alam akhirat bagi mereka-mereka yang akan disiksa di negeri akhirat sudah akan merasakan sedikit siksaan di alam barzah. Al-ikhwa rahimakumullah. Tiga perkara ini kita urai lebih jauh. Yang pertama, al-imanu bil-ba'd, beriman terhadap al-ba'd, dibangkitkannya manusia, dihidupkannya manusia. Uraiannya kata beliau, al-ba'd adalah dihidupkannya manusia ketika tiupan sangkakala kedua, yang mana ketika itu seluruh manusia akan bangkit kepada pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pengatur alam semesta. dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian penutup badan, tanpa khitan, dalam keadaan betul-betul tidak mempunyai apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami awali mereka pada awal penciptaannya, maka demikian pula lah kami kembalikan mereka. Wa'adan alaina, ini adalah janji yang pasti dari kami. Inna kunna fa'ilin, Allah bertugas lagi, sungguh betul-betul kami akan lakukan hal itu. Dihidupkannya kita seluruhnya jemaah, sebagaimana kita diawali dalam penciptaan tanpa apa-apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang pertama, dihidupkannya semua yang telah meninggal dalam keadaan seperti awal dilahirkannya, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa apapun, bahkan tanpa khitan. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan keterangan yang semisal ini dari Nabi SAW, mempertanyakan, gimana keadaan lelaki dan wanita, saling melihat atau yang semakna dengan itu? Kata Nabi SAW, urusan ketika itu lebih dahsyat dari semua perkara. Lihatlah misalnya sedikit kedahsyatan yang menimpa manusia di bumi sudah membuat dia tidak sadar keluar dari rumahnya dalam keadaan tanpa pakaian. Misalnya tiba-tiba terjadi gempa, tiba-tiba atap rumahnya rubuh, terdengar suara keras yang sangat luar biasa, atau tiba-tiba tabung gasnya meledak. Sementara dia dalam keadaan tidak berpakaian, keluar dia dalam keadaan panik, minta tolong, minta ini, dia tidak sadar sementara apa. Ini baru sedikit, bahkan sedikitnya sedikit dari kedahsyatan dari negeri akhir. Ketika itu betul-betul manusia memikirkan diriku. Lihatlah bagaimana Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala saja ketika didatangi Nabi Adam, bapak seluruh manusia, demikian pula nabi-nabi ulul azmi dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka didatangi oleh kelompok manusia ketika itu agar supaya minta kepada Allah disegerakan hisab, mereka seluruhnya mengatakan nafsi, diriku. Gimana diri saya? Gimana keadaan saya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkannya manusia adalah perkara yang pasti, yang telah disebutkan kepastiannya dengan dalil dari Al-Quran, Sunnah, serta kesepakatan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Kemudian setelah itu, betul-betul kalian lamayyitun, akan mati seluruh. Tsumma, kemudian setelah kematian seluruhnya itu, innakum, sungguh kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tuba'atun. Ini dia al-ba'at. Tuba'atun, akan dibangkitkan. Dikeluarkan dari tempat kita, berada di muka bumi. Dalam keadaan sudah hidup. Tapi dalam kondisi sebagaimana kita lahir, tanpa pakaian, tanpa alas kaki, tanpa khitan, tanpa apa. Rasulullah SAW telah bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan ghurla. Manusia seluruhnya akan dikumpul pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki. Dalam hadis yang lain, hufa, ura, ghurla, buhmu'a. Dicipta, dihidupkan, dikumpul pada hari kiamat tanpa alas kaki. Tanpa pakaian, telanjang. Tanpa khitan dan tanpa apapun. Dan kaum muslimin telah bersepakat akan pastinya hari berbangkit. Bahkan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasara pun meyakini hari berbangkit. Orang-orang musyrikin, duhrawiyun, dan yang semisal mereka yang mengingkari hari berbangkit, masuk di dalamnya kalangan orang-orang ateis. Madhab kafir mereka ini beraneka ragam bentuknya. Ada yang menyandarkannya kepada zaman, hidup dan mati tidak lain kecuali hanyalah perputaran zaman. Ada yang berpendapat bahwa hidup dan mati adalah proses perpindahan ruh kepada ruh yang lainnya, bentuk kepada bentuk yang lainnya. Ada yang berpendapat hidup dan mati ini adalah proses perkembangan alam kepada perkara yang lebih sempurna, yang mana pada saat itu tidak lagi kehidupan, tidak lagi kematian. Terus begitu saja alam ini, tidak ada kiamat. Berputar terus sampai kepada puncak kesempurnaan. Seluruhnya adalah kesesatan yang tidak akan mungkin bersesuaian dengan hikmah, apalagi bersesuaian dengan hikmahnya Allah Al-Hakim yang maha mempunyai hikmah. Apakah mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk kemudian membiarkannya dan menyamakannya antara yang beriman dengan yang ingkar, antara orang-orang yang tulus Islam kepada Allah dengan orang-orang bejat yang ingkar kepadanya? Tidak mungkin. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menolak perkara ini. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan samakan orang-orang muslim yang tulus kepada Allah, berserah hanya kepada Allah, betul-betul tunduk dan patuh hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal mujrimin, sama dengan orang-orang mujrim yang ingkar kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada Allah? Ma lakum kaifa tahkumun, kenapa kalian, gimana caranya kalian berhukum? Pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan keingkaran. Tidak akan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala samakan. Karena itu mereka harus dibangkitkan. Untuk dinampakkan perbedaan yang sangat antara mereka yang betul-betul berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka-mereka yang berserah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ أَفَحَسِبْتُمْ أَفَكَ كَلِيَنْ مَيَنْكَ annama khalaqnakum abasa, bahwa kami mencipta kalian tanpa maksud, tanpa tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Dua sangkaan jahat, dua sangkaan busuk, dua sangkaan kekafiran, sangkaan batil yang betul-betul bertolak belakang dengan kesempurnaan, dengan kemuliaan, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Lihat lanjutannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolak sangkaan jahat ini. Allah cukup dengan mengungkap kesempurnaannya. Fa ta'ala Allahul Malikul Haqq. Maka maha tinggi Allah Ta'ala, maha tinggi Allah, maha mulia Allah, maha agung Allah, penguasa yang sah dari berbagai sangkaan. Ketinggian Allah, kemuliaan Allah, hikmah Allah, dan bahwa Allah satu-satunya penguasa yang hak, semua ini menolak tidak mungkinnya kita tercipta tanpa maksud, tanpa tujuan. Semua ini menolak tidak mungkinnya kita dicipta kemudian dibiarkan wafat tanpa dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangkaan jahat jamaah ketika seseorang menyangka tidak akan dibangkitkan. Bukankah di antara Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala banyak yang dibunuh oleh kaumnya? Apakah setelah kematian ini bijaksana Allah? Apakah setelah kematian mereka dengan cara yang sebahagiannya sangat menggenaskan? Di antara mereka ada yang dibelah, di antara mereka ada yang digergaji. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu mereka meninggal, padahal mereka utusan Allah, kekasih Allah, yang memuliakan Allah, betul-betul beribadah kepada Allah. Di sisi lain, orang-orang yang terlaknat yang membunuh mereka, terus Allah Subhanahu wa taala berikan hidup, bahkan semakin Allah Subhanahu wa taala beri harta. Apakah setelah itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bangkitkan? Justru pemberian demi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah persiapan untuk siksaan yang lebih mengerikan. Sebab Allah sudah tidak harapkan kebaikan bagi mereka, makanya diberi dan diberi supaya semakin yakin di atas kekafirannya, yang dengannya setelah itu dinampakkan apa dan bagaimana mereka sebenarnya. Perselisihan yang sangat banyak di alam ini, apakah mungkin bijaksana Allah Subhanahu wa taala tanpa menyelesaikannya dan menuntaskannya? Masih terlalu banyak, bahkan banyak sekali orang yang meninggal menuntut ini, menuntut itu, menginginkan ini, menginginkan itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalamnya, kemudian menyelesaikan segala perkara yang mereka perselisihkan. Al-ikhwah rahimakumullah. Bahkan hikmah dari pengutusan Al-Quran itu memastikan adanya hari berbangkit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, innal ladhi farada alaika Al-Quran laradduka ila ma'ad. Sungguh yang mewajibkan kepada engkau ya Muhammad Al-Quran ini pasti akan mengembalikan kamu kepada hari berbangkit. Coba lihat apa hubungannya kewajiban Al-Quran dengan hari berbangkit. Dan Allah telah tegaskan, sungguh yang mewajibkan Al-Quran ini kepada engkau ya Muhammad akan mengembalikan kamu padanya, akan membangkitkan kamu di alam tersendiri. Ini menegaskan ikhwah, ini menegaskan jamaah, ini menegaskan wahai kaum muslimin, bahwa diturunkannya Al-Quran adalah ayat akan adanya hari berbangkit. Kenapa? Sebab keluarbiasaan Al-Quran, kedahsyatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran tidak akan mungkin diturunkan kalau hanya sekedar untuk mati dan selanjutnya tanpa ada pengalihan, tanpa ada pembedaan antara yang menerima Al-Quran hidup dan mati di atasnya dengan orang yang mengingkari Al-Quran hidup dan mati di atas pengingkaran terhadap Al-Quran. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menolak semua itu. Ini cara-cara akal dan fitrah menetapkan hari berbangkit. Al-ikhwah rahimahumullah. Terlihat pada penjelasan yang lalu bahwa di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menegaskan akan pastinya hari berbangkit, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam perintah pertama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan kepada kita, isyaratkan kepada kita bahwa hari berbangkit pasti memungkinkan dan pasti dengan tiga isyarat. Lihat, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wa'budu rabbakum, sembah Rabb kalian, alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabb kalian, siapa Rabb kalian? Allah sebutkan tiga perkara rububiyah di sini, yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini syarat pertama, bahwa dengan melihat awal penciptaan kita dan orang-orang sebelum kita, maka kita akan yakin akan dihidupkannya kita kembali. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Rabb kalian adalah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit ini sebagai bangunan. Meyakini perkara ini akan memantapkan kita bahwa pastinya hari berbangkit. Hal yang ketiga, wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dia pula yang menurunkan dari langit air, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala keluarkan buah-buahan menjadi rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sementara kalian tahu. Diturunkannya air dari langit yang dengannya hidup bumi. Iya. Hidup makhluk sekitarnya. Ini adalah ayat akan pastinya hari berbangkit. Ini syarat. Titik pendalilannya, lihat yang pertama. Kalau penciptaan awal kali yang memang sebelumnya kita sama sekali tidak pernah ada, iya, Allah mampu adakan kita, maka tentunya sekedar menghidupkan, iya, yang sudah ada, hanya sekedar meninggal, sekedar menghidupkannya, ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini dipertegas dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasayaquluna man yu'iduna? Qul alladhi fatarakum awwala marrah." Maka mereka akan menyatakan, siapakah yang akan mengembalikan kami? Siapakah yang akan menghidupkan kami? Lihat jawaban Allah. Qul, katakan kepada mereka, yang akan menghidupkan kalian, alladhi fatarakum awwala marrah, yang telah mencipta kalian pada awal kali ini. Itu jawaban. Sebab dengan jawaban itu orang akan paham. Yang mencipta saya awal kali, yang akan menghidupkan saya, mungkin sangat bisa. Sebab sebelumnya saya tidak pernah ada sama sekali. Hal ata 'alal insan hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang pada manusia satu zaman yang mana mereka sama sekali tidak pernah disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang ada. Tidak ada sama sekali. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu ada. Maka tentunya yang mampu mengadakan kita dalam keadaan kita sama sekali tidak pernah ada, ini sangat mudah baginya untuk mengembalikan kita, menghidupkan kita kembali. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawali penciptaan, dan dia pula yang akan mengembalikan penciptaan ini. Wa huwa ahwanu alaih, dan ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat. Ini dalil akal semuanya. Iya, yang berhubungan dengan fitrah, yang dengannya mudah bagi kita untuk memahami pasti hari berbangkit. Cobalah berpikir. Yang mengawali penciptaan, sebelumnya ciptaan sama sekali tidak ada. Allah adakan. Tentunya untuk mengembalikan. Iya. Menghidupkan kembali. Ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, jemaah. Dalil yang kedua. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan. Titik pendalilannya, lihat makhluk besar ini, Allah mampu adakan, iya, Allah mampu ciptakan, maka tentunya sekedar menghidupkan penghuni bumi itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, makhluk besar saja Allah Subhanahu wa taala adakan, Allah nampakkan di hadapan makhluk seluruhnya kehebatan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sekedar menghidupkan, iya, sebahagian dari penduduk bumi, ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ini dipertegas dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal ardh wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta?" Tidakkah mereka tahu? Bukankah mereka mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta langit dan bumi, dan betul-betul Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, tidak capek dalam penciptaan mereka-mereka ini? Bukankah mereka tahu? Ia tahu perkara ini, yang tentunya mereka harus mantap. Biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dia pula pasti lebih mampu, sangat mampu kalau hanya sekedar menghidupkan yang mati. Jadi Allah pertegas bahwa Allah qadir, sangat mampu, ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati dengan melihat apa? Dengan memperlihatkan ia dalil kemampuan Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Iya. Sementara penciptaan langit dan bumi ini diakui oleh semua orang kafir. Bahkan orang-orang musyrikin yang ingkar terhadap hari berbangkit meyakini bahwa Allah yang mencipta langit dan bumi, bahkan Allah yang mencipta diri-diri mereka. Tapi mereka ingkar akan hari berbangkit. Dilalui sekarang. Keyakinan mereka dari satu sisi dijadikan dalil untuk meyakini hari berbangkit. Terus kalau orang ateis, bagaimana diantar untuk meyakini hari berbangkit? Diantar dulu. Bisa dengan metode kita langsung antar. Mengantar dia kepada fitrah yang dia tidak mungkin bisa hindari. Bahwa kesempurnaan alam ini, kesempurnaan penciptaan ini, alam dan dirinya, keseimbangannya, keluar biasaannya, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tidak mungkin tidak ada mengadakannya. Dan pasti mengadakannya maha hebat, maha luar biasa, maha sempurna kebaikannya dan hikmahnya. Sebagaimana yang telah kita paparkan pada pembahasan al-iman biwujudillah. Iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang atas akan mengakui, tidak mungkin, pasti ada mengadakan. Kalau mereka sudah sampai ke sini, maka mudah bagi mereka untuk diantar untuk meyakini akan hari berbangkit. Sebab yang mencipta semua itu sangat mudah baginya untuk sekedar menghidup. Jelas? Baik. Hal yang ketiga, diturunkannya air dari langit yang dengannya Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya menjadi makanan rezeki bagi makhluk. Buminya hidup dan di sekitarnya pun hidup. Coba lihat titik pendalilannya, bagaimana bumi yang mati, makhluk besar, bumi mati hanya dengan satu kali curahan hujan, tidak lama kemudian hidup. Dalam kulit ini perkara yang betul-betul kita lihat setiap hari. Kalau begitu luar biasa, luar biasa. Pastinya hari berbangkit. Isyarat ini dipertegas dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-maa fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadzalika nukhriju al-mauta la'allakum tadhakkarun." Dialah Allah yang mengutus angin, mempertiupkan angin di hadapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika awan itu semakin berat, sampai ketika awan itu semakin berat berisi, tertiup angin semakin berisi, kami pun tumpahkan dia li baladin mayyit. Allah ta'bir ungkap dengan kalimat mayyit, mati. Libaradin mayyit, pada negeri yang mati karena kekeringan. Fa'anzalna bihil ma, kami pun turunkan air darinya. Fa'akhrajna bihi min kulli tamarat, maka kami keluarkan dengannya berbagai buah-buahan. Setelah pemaparan ini, apa kata Allah? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun, maka demikian pula kami keluarkan yang mati supaya kalian mau sadar. Coba lihat, ini pendalilan yang sangat dipahami oleh semua orang yang berakal. Sekarang kita beriman, ikhwah. Tapi keimanan ini tidak akan mantap kecuali dengan ya dengan banyak hal, diantaranya mantap dalam memahami dalil-dalil. Sekarang kita kalau ditanya beriman tidak terhadap hari berbangkit, kita jawab iya. Tapi ketika ditanya mana persiapannya terhadap apa yang diimani, apa persiapannya terhadap apa yang diimani, maka di sini akan terbukti, terjawab, bahwa terjawab di mana sebenarnya kedudukan keimanan kita terhadap hari akhir. Rendah dan rendah keimanan seseorang terhadap hari akhirat. Bahkan mungkin tidak ada. Dengan melihat amalan-amalannya. Al-ikhwah rahimahumullah. Hal yang kedua, kata beliau, الثاني الإيمان بالحساب والجزاء. إيمان terhadap hisab dan jaza. Jadi akhirat yang kita imani bukan hanya sekedar dibangkitkannya manusia. Bukan hanya sekedar dikeluarkannya manusia, dihidupkannya manusia, dikumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi hendak pula kita imani hisab. Adanya hisab, perhitungan. Adanya jaza, pembalasan. Ada yang menerima kitabnya dengan cara seperti ini, ada yang menerima kitabnya dengan cara yang seperti ini. Ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma', di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Sungguh hanya kepada kamilah kembalinya mereka, kemudian sungguh hanya kepada kamilah perhitungan mereka. Manusia seluruhnya akan kembali kepada Allah, dan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghitung mereka, menghisab mereka, mengukur mereka, menentukan mereka di mana nantinya, apa di surga atau di neraka. Termasuk orang-orang yang selamat atau termasuk orang-orang yang celaka. Hebatnya ini keimanan. Kalau kita yakini botak satu pun amalan kita kecil pasti dinampakkan. Akan dihitung. Dilihat kadarnya. Berapa nilainya? Bermanfaat atau tidak? Dan tak satu pun dosa kita kecil pasti akan dinampakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Maka siapapun yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 yang semisal. Dan siapapun yang mendatangkan kejahatan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, dan mereka tidak akan dibalimi. Di sini Allah menjelaskan bentuk umum dari hisabnya Allah yang betul-betul merupakan perputarannya hanyalah keutamaan dan keadilan. Untuk kebaikan Allah balas bukan dengan kebaikan yang kita lakukan, tapi 10 yang semisalnya. 10 yang semisalnya. Karena itulah apa yang dirasakan nantinya penghuni surga di surga itu bukan perimbangan dari amalannya. tapi murni keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diarahkan hadis Nabi sallam bahwa tak seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amalannya, tetapi karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya amalan sebab. Jelas ini. Untuk kejahatan Allah tidak akan balas kecuali hanya dengan yang semisalnya. Ini kan keadilan. Yeah. Ini adil. Bahkan Allah tegas, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Kalau satu kejahatannya tidak akan dijadikan 1/5. 1.1. Semisalnya. Dan ini adalah keadilan. Makanya saya katakan tadi, hisabnya Allah, pembalasannya Allah, jazanya Allah berputar di antara dua hal. Keutamaan Allah, rahmat Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah kepada hambanya. Dengan apa? Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ini adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan tetapkan, maka pasti kebaikan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min khardal atayna biha wa kafadina hasibin. Dan kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan. Betul-betul tepat, adilkan timbangan itu. Ini salah satu keimanan terhadap bangkit. Adanya keimanan yang mempunyai dua. Ini semuanya disebutkan dalam beberapa hadis. Dua-dua neraca. Hanya apa dan bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Apa dan bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Hanya di sini ada khilaf. Apa yang ditimbang itu amalan? Atau yang ditimbang itu adalah orangnya? Atau yang ditimbang itu apanya? Jawabannya seluruhnya memungkinkan, sebab semuanya datang hadis yang menguatkannya. Hanya bagaimana pelaksanaannya, siapa yang mendapatkan ini atau seluruhnya mendapatkan itu kembali kepada Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Yang jelas seluruhnya akan dihisab, ditimbang dengan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesempurnaan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lihat lebih jauh kata Allah, kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan yang sangat adil, tepat pada hari kiamat. Dan mereka sama sekali, dan tak satu pun jiwa yang dizalimi dalam perkara apapun juga. Dan sungguh, walaupun hal itu hanya sebesar biji khardal yang sangat kecil, maka pasti kami akan datangkan pula. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami hasibin sebagai penghisab. Jadi Allah yang langsung menghisab. Melalui kemana itu? Apapun yang kita, pikiran kita, rencana kita, apa yang kita sembunyikan, rahasia ini, rahasia itu, seluruhnya akan nampak. Alaihwa rahimakumullah. Hadith-hadith Nabi SAW yang berhubungan dengan ini pun sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW bersabda, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanat ila sab'ati mi'ad'a ila ad'afin katira, wa anna man hamma bisayyi'ah fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Siapa yang menginginkan hamma, menginginkan, betul-betul bertekad menginginkan satu kebaikan, maka kemudian dia berhasil melakukannya. Dia berhasil melakukan satu kebaikan itu, maka Allah akan tuliskan untuknya di sisi Allah 10 kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kepada ad'afin katira, lipatan-lipatan yang sangat banyak yang tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini disisikan dengan hebatnya amalan, keikhlasan itu, sempurnanya khusyuk, sempurnanya cinta kepada Allah, harapan kepadanya, takut kepadanya, iya, tawakkalan kepadanya, iya. Yang jelas banyak ditentukan oleh perkara-perkara hati. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Nabi SAW, dan takwa adalah ukuran sebenarnya seluruh amalan. Sebaliknya, siapa yang berkeinginan untuk melakukan satu kejahatan, kemudian dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan dengan satu kejahatan. Satu pun. Lihat kalian Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab. Banyak hadis ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara ini. Di antaranya menyebutkan banyak peristiwa, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan dibangkitkannya manusia, peristiwa sebelum dibangkitkan, peristiwa setelah dibangkitkan, terjadinya proses hisab, terjadinya proses pembalasan, bagaimana dia menerima kitabnya, bagaimana ini, itu seluruhnya wajib diimani. Kita hanya membahas pembahasan singkat. Seluruhnya wajib diimani. Seluruhnya adalah rangkaian dari dibangkitkannya manusia, hisab dan pembalas, hisab dan pembalasan. Lihat sini. Baik. Dan juga telah sepakat kaum muslimin akan pastinya hari berbangkit dan pembalasan ini, dan ini adalah keharusan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala samakan balasan orang-orang yang melakukan kebaikan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Baik, adapun yang ketiga, keimanan terhadap akhirat dalam hal keimanan terhadap surga dan neraka, insyaallah taala ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, sebab di dalamnya ada banyak pembahasan. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. يؤذن ولا ينسى الإقامة.